Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Allah memberikan kita kesadaran untuk belajar, mendekatkan diri kepada Al-Qur'an dan Sunnah dalam rangka untuk menyempurnakan setiap ajaran Islam yang ada pada diri kita. Dan salah satunya adalah dengan melihat bagaimana sejarah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, yang itu diantara fungsinya akan menguatkan batin manusia dan siapapun yang berusaha untuk menggali pelajaran darinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berterima kasih kepada jajaran takmir Masjid Namirah dan segenap panitia yang turut mendukung terselenggaranya acara ini. Dan juga kita tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada para jamaah yang sempat bersabar menunggu acara ini diselenggarakan. Anda sudah datang dan hadir sebelum Isya, dan kajian dimulai jam 8:15. Semoga amal yang kita lakukan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh, bagian dari bentuk kesadaran kita untuk belajar, berusaha mendekatkan diri kepada Al-Quran dan Sunnah. Hadirin yang kami hormati, kenapa kita mengambil tema bagaimana melihat semangat hijrah dari surat Al-Kahfi? Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Kahfi, bahwa surat Al-Kahfi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa waktu sebelum ada perintah kaum muslimin untuk dihijrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Sehingga surat Al-Kahfi merupakan motivator bagi para sahabat. Mereka mau untuk meninggalkan semua harta yang mereka miliki dalam rangka untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya akan bercerita terlebih dahulu tentang bagaimana kisah perjalanan para sahabat ketika mereka akan meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Hadirin yang kami hormati, hijrah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi dua kali. Yang pertama, hijrah ke mana? Ke daerah Habasyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya di daerah Habasyah ada seorang raja yang dia sangat adil. La yadhlimu fi mulkihi ahadan. Enggak ada satupun manusia yang didzalimi di bawah kerajaannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada para sahabat untuk hijrah ke negeri Habasyah dalam rangka untuk mencari perlindungan. Ada beberapa sahabat yang mereka hijrah ke negeri Habasyah. Kemudian hijrah yang kedua adalah hijrah ke kota Madinah. Dan hijrah ke kota Madinah ini hijrah secara totalitas, karena ketika itu termasuk di antara peserta hijrah yang ikut hadir ke kota Madinah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga siapapun yang ingin membela Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada lagi tawar-menawar. Tidak ada pilihan yang lain selain harus ikut meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa konsekuensi yang paling pahit yang dirasakan oleh para sahabat ketika mereka meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah? Hadirin yang kami hormati, orang-orang musyrikin mereka tidak ridha ketika kaum muslimin meninggalkan kota Mekah dengan membawa hartanya. Sehingga banyak di antara kaum muslimin pada saat mereka meninggalkan kota Mekah, mereka harus kehilangan tanahnya, mereka kehilangan propertinya, mereka kehilangan rumahnya, mereka kehilangan semua harta bendanya. Karena siapapun yang keluar kota Mekah dengan membawa harta pasti dirampok oleh orang kafir. Ada banyak cerita yang menyebutkan tentang hal ini. Di antaranya adalah kisah yang pernah dialami oleh seorang sahabat yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Suhaib bin Sinan termasuk salah satu di antara sahabat yang awal kali masuk Islam, termasuk as-sabiqunal awwalun. Dan beliau dulunya adalah budak pelarian dari Syam, kemudian meninggalkan tuannya lalu mencari perlindungan ke kota Mekah. Sesampainya di kota Mekah, Suhaib ini bekerja kepada orang musyrik sampai akhirnya beliau berhasil membuat perusahaan sendiri. Apa perusahaannya Suhaib? Beliau karena pandai untuk membuat senjata, beliau adalah seorang pandai besi, pintar buat senjata, pintar membuat tameng, pintar membuat baju besi. Suhaib membuat pabrik untuk pembuatan senjata. Jadilah Suhaib ini orang yang sangat kaya raya di kota Mekah. Sampai akhirnya Nabi SAW datang berdakwah. Kemudian Suhaib radhiyallahu anhu termasuk salah satu di antara orang yang pertama kali masuk Islam. Kemudian Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Suhaib masih di Mekah. Beliau masih memiliki banyak harta. Sampai akhirnya Suhaib menyusul Nabi SAW. Begitu sampai di luar kota Mekah, Suhaib dihadang oleh orang kafir. Gak bisa wahai Suhaib, enak saja kamu mau meninggalkan kota kami. Padahal dulu kamu datang ke sini tanpa keluarga, gak punya orang yang bisa melindungi kamu. Tapi kamu di sini bisa bekerja dan bisa mendapatkan penghasilan. Hingga akhirnya mereka tidak terima kalau Suhaib meninggalkan kota Mekah. Kemudian Suhaib radhiyallahu anhu menawarkan kepada orang-orang musyrik yang menghadangnya, maukah ku tawarkan kepada kalian? Izinkan saya untuk ketemu Nabi SAW dan nanti silahkan kalian kuasai seluruh hartaku, seluruh emas-emas yang aku punya dan semua tanah yang aku miliki. Kemudian mereka setuju. Akhirnya mereka melepaskan Suhaib untuk kemudian datang ke kota Madinah dengan syarat semua hartanya Suhaib diserahkan kepada orang musyrik. Lalu Suhaib bercerita, silahkan kamu buka pintu rumahku, persis di bawah pintu rumahku silahkan kalian gali, di situ ada emas yang aku simpan. Kemudian silahkan kalian datangi si A si B, mereka orang-orang yang punya utang kepadaku, silahkan kalian tagih utang dari mereka atas namaku. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keteguhan hati kepada Suhaib sehingga beliau radhiyallahu anhu sanggup untuk melepaskan semua hartanya dalam rangka untuk bisa ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sesampainya di Madinah, Suhaib disambut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan wahyu dari Allah tentang perbuatan yang dilakukan oleh Suhaib. Beliau sambut di daerah Quba. Ketika ketemu Suhaib, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rabihal bai' ya Aba Yahya, Rabihal bai' ya Aba Yahya. Perdagangan yang sangat menguntungkan wahai Abu Yahya, perdagangan yang sangat menguntungkan. Ada seorang hamba yang dia melepaskan semua hartanya, dia melepaskan semua kekayaannya dalam rangka untuk menyelamatkan agamanya dan dalam rangka untuk membela nabinya sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa semangat yang mereka miliki? Sampai mereka berhasil untuk kemudian mengalahkan ketakutannya sehingga mereka lepaskan semua hartanya dalam rangka untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini cerita yang pertama terkait Suhaib bin Sinan. Dan termasuk di antara orang yang hartanya dilepaskan semuanya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah, beliau tidak membawa harta selain kebutuhan yang cukup untuk bekal selama perjalanan. Beliau tidak membawa sekantong emas, beliau tidak membawa banyak harta, semuanya ditinggalkan di kota Mekah. Makanya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi SAW sewaktu Fathu Mekah, beliau menaklukkan kota Mekah, kembali ke kota Mekah, ada seorang sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah nanti Anda akan mampir di rumah Anda yang dulu Anda tinggalkan dalam rangka untuk berhijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah?" Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Wahal aqil yad'u lana baitan wala duran." Apakah si akil masih meninggalkan untuk saya rumah maupun tanah? Artinya, properti yang dimiliki Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dimiliki oleh akil. Siapa si akil ini? Akil ini adalah salah satu anggota keluarga Bani Hashim yang tetap berada dalam kondisi kafir dan tidak hijrah atau tidak meninggalkan kota Mekah, tapi mereka berbiak kepada orang kafir. Dan si akil inilah yang menguasai semua properti Bani Hashim yang muslim yang meninggalkan kota Mekah. Dan termasuk salah satunya adalah rumah Nabi SAW dikuasai oleh si akil. Terus diapakan oleh akil? Ternyata rumah itu dijuali semuanya oleh akil, termasuk rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam fathu Mekah, beliau kembali ke kota Mekah, ada sahabat yang bertanya, "Apakah nanti Anda mampir ke rumah Anda?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akil sudah enggak meninggalkan apapun untuk kita. Semuanya sudah dihabisi sama akil." Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, sebagian ulama mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Adanya anggapan bahasanya negara Saudi mau menjadikan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai toilet, ya. Mungkin kita sering mendengarkan kabar seperti itu. Kemudian berita ini tersebar di mana-mana padahal tidak ada tabayun sepeser pun. Akhirnya tersebar di mana-mana, orang meyakini kalau Saudi menghinakan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mau menjadikannya sebagai toilet. Berita seperti ini berarti tidak memiliki latar belakang sejarah. Karena latar belakang sejarah yang benar, ketika Nabi SAW hijrah ke kota Mekah, ke kota Madinah, meninggalkan kota Mekah, Nabi SAW telah melepaskan semua hartanya. Dan bahkan termasuk rumah beliau telah dikuasai oleh si akil tadi. Lalu oleh akil rumah itu dijual. Makanya ketika beliau kembali ke kota Mekah pada waktu Fathu Mekah, Rasulullah SAW sudah tidak memiliki rumah. Terus dari mana kok ada ceritanya rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai toilet? Padahal ketika Fathu Mekah saja beliau tidak ada keinginan untuk merebut kembali rumah beliau karena beliau ketika itu sudah tidak memiliki rumahnya. Ini menunjukkan jamaah yang dimuliakan Allah, termasuk salah satu di antara orang yang harus melepaskan semua hartanya disebabkan karena hijrah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Beliau harus kehilangan semua propertinya, beliau kehilangan semua hartanya, karena salah satu di antara konsekuensi mereka yang hijrah, mereka harus meninggalkan hartanya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah kita bisa mengetahui latar belakang kenapa terjadi perang Badar. Seperti yang disebutkan dalam banyak buku-buku sejarah, perang Badar itu terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat hendak menghadang kafilah dagangnya siapa? Abu Sufyan yang datang dari Syam menuju Mekah. Syam berada di utara, Mekah berada di selatan. Antara Syam dan Mekah ada kota Madinah. Kaum muslimin mendengarkan kabar kafilah dagang Abu Sufyan baru saja pulang dari Syam membawa banyak harta. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kepada para sahabat, "Silakan kalian hadang kafilah dagang itu dan ambil semua hartanya." Pertama kali ketika saya membaca sejarah seperti ini, saya berpikir, "Ini kan perampokan. Apakah Islam mengajarkan perampokan?" Akhirnya saya mendapatkan penjelasan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika itu adalah sebuah kebenaran. Kenapa? Karena orang kafir telah merampas semua harta mereka ketika mereka hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah. Maka sebagai gantinya, hartanya Abu Sufyan yang ketika itu masih kafir boleh untuk kemudian diambil sebagai ganti rugi dari harta kaum muslimin yang telah dirampas oleh orang-orang kafir. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan melakukan tindakan semacam ini. Allah sebutkan di surat atau di dalam Al-Qur'an, "Wa tawadduna anna ghaira dhati syaukati takunu lakum." Kalian berharap kalian bisa mendapatkan atau bisa menangkap pasukan yang tidak bersenjata. Maksudnya adalah kafilah dagangnya Abu Sufyan. Namun ternyata yang dihadapi oleh kaum muslimin apa? Pasukan orang kafir yang jumlahnya lebih banyak dan perlengkapan senjatanya lebih banyak. Sementara kaum muslimin hanya membawa sebuah pedang dan tombak yang mereka miliki cukup untuk merampok kafilah dagangnya Abu Sufyan. Tapi ternyata yang mereka jumpai justru pasukan perang yang lengkap dengan persenjataannya. Tayyib. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali terkait bagaimana semangat hijrahnya para sahabat. Kaum muslimin dan para sahabat ketika itu, pada saat ada perintah hijrah meninggalkan kota Mekah menuju Madinah, mereka sanggup meninggalkan semua hartanya. Mereka sanggup meninggalkan semua propertinya. Ini menunjukkan bagaimana ketakwaan yang luar biasa yang mereka miliki. Lalu yang menjadi pertanyaan, kenapa mereka sampai sanggup berbuat seperti itu? Padahal umumnya manusia itu punya karakter cinta kepada harta. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia itu sangat rakus terhadap yang namanya al-khair, terhadap yang namanya harta. Para ulama mengatakan, motivator terbesar bagi para sahabat, kenapa mereka mau meninggalkan semua harta dan dunianya, sehingga mereka sanggup hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah, adalah surat Al-Kahfi. Karena itulah para ulama menyebut surat Al-Kahfi ini sebagai surat pelindung fitnah. Surat pelindung fitnah. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Ad-Darimi dan yang lainnya, juga disebutkan dalam riwayat Muslim, beliau bersabda, man hafidha ashra ayatin min suratil kahfi usima minad dajjal. Siapa yang menghafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi, maka dia akan dilindungi dari dajjal. Apa kaitannya membaca surat Al-Kahfi, menghafal 10 ayat surat Al-Kahfi dilindungi dari fitnah dajjal? Hadirin yang kami hormati, dajjal datang di tengah kaum muslimin, di tengah manusia, dan dia mengaku kalau dirinya adalah seorang Tuhan. Karena dajjal punya kemampuan atas izin Allah, ya'murus sama'a fatumtir wa ya'murul arda fayambut. Dajjal punya kemampuan menyuruh langit untuk menurunkan hujan, sehingga dajjal bisa mengarahkan hujan kemanapun yang dia inginkan. Dan dia bisa memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman. Padahal 3 tahun sebelum dajjal muncul, Allah menguji manusia dengan apa, Pak? Sanawatun syidat, 3 tahun yang isinya kemarau luar biasa. Di tahun yang pertama Allah perintahkan langit untuk menahan sepertiga hujan. Kita saat ini sudah lama enggak hujan, selama berbulan-bulan orang sudah mulai nyebut, ya. Padahal baru hitungan bulan-bulan, belum hitungan tahun. Di tahun pertama Allah perintahkan kepada langit untuk menahan sepertiga hujan. Dan Allah perintahkan bumi untuk menahan sepertiga tanaman. Di tahun yang kedua Allah perintahkan langit untuk menahan 2/3 hujan dan bumi 2/3 tanaman. Di tahun yang ketiga Allah perintahkan langit untuk menahan semua hujannya. Fala taqturu qatratun min ma', sehingga tidak ada setetes pun air yang turun dari atas. Dan Allah perintahkan bumi untuk menahan semua tanamannya, sehingga enggak ada satu pun tanaman yang bisa tumbuh. Jenengan nandur napa mawon pasti mati. Itu tahun yang terakhir sebelum dajjal muncul. Sehingga kaum muslimin dan umumnya manusia, mereka mengalami kekurangan pangan yang luar biasa. Di saat itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita atau masyarakat akan mengalami puncak krisis. Jadi kalau saat ini dolar tembus 15.000 itu enggak ada apa-apanya, Pak. Dibandingkan ketika terjadi waktu itu, harga panganan sangat mahal, air sangat mahal. Mungkin tidak seperti sekarang, ya. Kita bisa menghadirkan bertengki-tengki untuk tempat wudunya Namirah. Besok mungkin akan lebih langka lagi. Karena dalam waktu setahun tidak ada hujan yang turun. Dalam waktu setahun tidak ada padi yang bisa tumbuh. Manusia kekurangan makanan dan kekurangan air. Lalu dajjal muncul dan menjanjikan, siapa yang mau beriman kepadaku, maka dia akan saya kasih kelonggaran dalam masalah rizki. Hujan akan turun di tempatnya, tumbuhan akan gampang tumbuh di tempatnya, sehingga masyarakat itu yang beriman kepada Dajjal, hidupnya akan nyaman, hidupnya akan penuh dengan makanan. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa pengikut terbanyak Dajjal itu dari kalangan pertama Yahudi, yang kedua siapa? Wanita. Yang jadi pertanyaan, kenapa kok pengikutnya Dajjal itu kebanyakan wanita? Padahal Dajjal sama bapak-bapak di sini cakep mana? Ya? Dajjal sama bapak-bapak cakep mana, Pak? Cakep Dajjal. Suami ibu-ibu jauh lebih cakep dibandingkan Dajjal. Anda bisa lihat gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Dajjal. Manusia akwar, buta sebelah. Itu pun satu matanya nyembul keluar seperti anggur. Di batoknya ada tulisan KPR. Ada tulisan Kafaro. KPR atau Kafaro? Hah? Gimana, Pak? Tayyib. Di dahinya ada tulisan Kafaro, bisa dibaca oleh setiap mukmin. Badannya dumpal, kulitnya kemerahan, tidak terlalu tinggi, kakinya O. Coba, kalau seperti ini dibandingkan dengan lelaki zaman sekarang, cakep mana, Pak? Cakep yang ada di sini, Pak. Cuman yang jadi masalah, kenapa kok banyak wanita yang jadi ngefans sama Dajjal? Padahal Dajjal dengan fisik seperti itu sangat menakutkan bagi kita. Jawabannya adalah karena secara umum manusia yang paling tidak sabar dalam masalah ujian harta adalah wanita. Dibandingkan lelaki, dalam masalah ujian harta wanita lebih tidak sabar dibandingkan kaum pria. Makanya kata para orang, ya, kata banyak orang, duit itu kalau di rumah, nek melbu sing lanang gampang metu, nek melbu sing wedok luweh gampang metu, ya. Sehingga kalau duit sudah dikasihkan ke istri, susah keluar, betul, Pak? Jenengan nggih ngoten niku, Pak? Sabar nggih, Pak? Baik. Jadi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kebanyakan pengikut Dajjal adalah wanita? Alasannya adalah karena umumnya wanita itu orang yang paling tidak sabar dalam masalah fitnah harta. Nah, Dajjal datang dengan membawa fitnah harta. Salah satu di antara kunci agar kita bisa selamat dari ujian fitnah harta adalah dengan mengkaji surat Al-Kahfi. Ambil pelajaran dari surat Al-Kahfi. Sering-sering baca surat Al-Kahfi, saking seringnya sampai nyantol 10 ayat. Sehingga siapa yang menghafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usima minad dajjal," maka dia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Demikian pula dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man qara'a surat Al-Kahfi lailatal Jum'ah," siapa yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, "adha'a lahu minan nuri fima bainahu wa bainal baitil atiq," maka Allah akan memberikan cahaya kepadanya antara dirinya sampai ke Ka'bah. Bukan sampai di kiswahnya Ka'bah, tapi sampai ke Ka'bah. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penerangan kepadanya dalam jarak yang sangat jauh. Disebabkan dia rutin membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat. Ini sudah malam Sabtu, ya. Berarti bukan lagi hari Jumat. Tadi siang atau malam kemarin adalah waktu untuk membaca surat Al-Kahfi. Di sini apakah semuanya sudah membaca surat Al-Kahfi? Alhamdulillah kebanyakan sudah. Tolong ini dirutinkan. Jadikan sebagai rutinitas Bapak Ibu ketika hari Jumat atau di malam Jumat membaca surat Al-Kahfi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan siapa yang baca surat Al-Kahfi dikasih cahaya oleh Allah. Terus fungsi cahaya ini untuk apa, Pak? Allah ketika ngasih cahaya kepada hambanya, maka Allah akan mudahkan baginya untuk bisa menerima hidayah. Karena cahaya dari Allah itu mempermudah masuknya hidayah yang akan menembus ke dalam relung hatinya. Makanya kalau Bapak Ibu ingin mudah dalam belajar agama, Salah satu di antara kuncinya adalah baca surat Al-Kahfi. Aku iki wis ngaji bolak-balik, anggere ana arisan ana pengajian tak eloni. Tapi yo ora nyantol-nyantol, bubar pengajian hilang. Nah, itu mungkin salah satu di antara kekurangannya, belum didukung dengan membaca surat Al-Kahfi. Coba didukung dengan membaca surat Al-Kahfi setiap malam Jumat atau di hari Jumat. Rutinkan seperti ini. Semoga nanti bisa membantu agar ketika kita belajar semakin mudah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima ilmu. Baik. Selanjutnya, ada apa di surat Al-Kahfi? Sampai surat ini menjadi surat yang sangat istimewa sehingga bisa menjadi motivator bagi para sahabat, sehingga mereka mampu untuk melepaskan hawa nafsunya dan sanggup meninggalkan hartanya dalam rangka untuk hijrah menuju Madinah. Dan surat ini bisa menjadi pembimbing bagi kaum mukminin sehingga mereka terhindar dari fitnah Dajjal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di surat Al-Kahfi ada 4 kisah. Yang 4 kisah ini adalah motivator terbesar bagi para sahabat sehingga mereka meniru apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dihina oleh Allah dalam Al-Qur'an di surat Al-Kahfi, sampai akhirnya mereka berani untuk melakukan hijrah. Kisah apa saja itu? Yang pertama adalah kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi, sekelompok pemuda yang mereka meninggalkan kampung halamannya dalam rangka untuk menyelamatkan agamanya. Berapa jumlahnya? Ada yang mengatakan 3, yang keempat anjingnya. Ada yang mengatakan 5, yang keenam anjingnya. Dan ada yang mengatakan 7, yang kedelapan anjingnya. Allah sebutkan semua angka itu dalam Al-Quran. Ada khilaf di tengah manusia. Tapi angka seperti ini enggak penting. Kenapa? Karena yang penting adalah pelajaran dari kisah dan bukan kita mengetahui berapa jumlah Ashabul Kahfi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengomentari ketika ada orang yang mengatakan 3, yang keempat anjingnya, 5, yang keenam anjingnya, Allah mengatakan rajman bil ghaib. Tindakan seperti ini adalah menebak-nebak sesuatu yang gaib. Dan ini memberikan pelajaran bagi kita. Kalau kita mendapatkan sebuah informasi tentang kejadian di masa silam, tapi informasi itu enggak lengkap, kepo dalam masalah informasi seperti ini tidak dianjurkan. Kepo dalam masalah sejarah itu tidak dianjurkan. Terima sesuatu yang gaib apa adanya. Dan kita tidak perlu menggali terlalu jauh sehingga kemudian ngarang-ngarang sejarah yang itu sama sekali tidak pernah ada buktinya. Kepo dalam masalah ini tidak diperbolehkan. Terlalu ingin tahu lebih detail sejarah yang Allah sebutkan padahal tidak Allah detailkan, ini dalam Islam tidak dianjurkan. Makanya para ulama melarang kalau kita membahas seputar masalah alam gaib atau kejadian terkait akhir zaman, tentang masalah iman kepada hari akhir. Cukup terima saja apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak perlu dikarang-karang. Ada sebagian orang yang terlalu berlebih-lebihan dalam masalah membahas tentang akhir zaman, sampai dia kait-kaitkan dengan kejadian di alam ini. Misalnya ya, nanti akan terjadi rebutan antar raja-raja di Timur Tengah. Terus ditebak raja itu adalah anaknya Raja Salman, nanti akan muncul raja dengan nama seperti ini dan seterusnya. Padahal bisa jadi apa yang dia sampaikan itu sama sekali gak ada bukti, tapi dikait-kaitkan. Makanya jamaah di belakang Allah, dalam masalah seperti ini cukup kita terima apa adanya dan tidak perlu kemudian ditambah-tambahi yang tidak ada dasarnya. Baik, kembali tentang Ashabul Kahfi. Sekelompok pemuda yang mereka meninggalkan kampung halamannya dalam rangka untuk menyelamatkan agamanya. Dan mereka sama sekali tidak punya pelindung. Siapa yang akan bisa menjaga mereka dan melindungi mereka selain Allah Subhanahu wa taala? Sehingga mereka tidak pindah ke kampung yang lain, tidak pindah ke daerah yang lain karena enggak ada orang yang mau nerima. Terus apa yang mereka lakukan? Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dengan memasukkan mereka ke dalam gua. Dengan kemudian memasukkan mereka ke dalam gua, lalu mereka istirahat di dalam gua. Berapa lama mereka istirahat di dalam gua? Selama 309 tahun. Baik. ada satu keajaiban. Selain keajaiban, mereka tidur lama di dalam gua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali Anda pernah mendapatkan pengalaman cerita tentang orang yang lumpuh. Fisik manusia ini sangat lemah. Kita itu kalau tidur saja, enggak pernah gerak, maka nanti punggung ini pasti rusak. Begitu Pak ya? Punggung pasti rusak. Fisik manusia saking lemahnya dipakai tidur saja rusak itu punggung. Makanya idealnya orang yang tidur itu guling ke kanan, guling ke kiri. Allah Subhanahu wa taala menjaga fisiknya Ashabul Kahfi dengan cara Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan Ashabul Kahfi. Terkadang Allah balikkan ke arah kanan dan terkadang Allah balikkan ke arah kiri. Sehingga meskipun mereka tidur dalam jangka waktu yang sangat lama, ratusan tahun, tapi fisik mereka tetap terjaga sehat. Itu cara Allah Subhanahu wa taala menjaga Ashabul Kahfi. Tayyib. Nah, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semangat Ashabul Kahfi meninggalkan kampung halamannya, kemudian mereka berlindung ke dalam gua, memberikan pelajaran bagi para sahabat. Kalaupun kalian merasa berat untuk meninggalkan kampung halaman kalian, kalaupun kalian merasa berat untuk meninggalkan harta kalian, ingat dulu sudah ada orang yang berhasil melakukan seperti ini, yaitu para pemuda yang mereka meninggalkan kampung halamannya lalu mereka menetap di dalam gua dalam kurun waktu ratusan tahun lamanya. Tinggal ikuti saja mereka. Artinya begini, sebuah amal yang berat itu jika ada pendahulunya maka akan terasa ringan untuk dilakukan. Gitu Pak ya. Sebuah amal yang berat jika ada pendahulunya maka akan terasa ringan untuk dilakukan. Para ulama membahas tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala mengenai kewajiban puasa. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum." Wahai orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Kalimat ini, sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kalian, hanya ada pada kewajiban puasa. Coba Bapak Ibu baca Al-Quran, ada enggak perintah yang dikaitkan dengan kalimat seperti ini untuk sholat? Enggak ada. Kerjakanlah sholat sebagaimana telah diwajibkan kepada orang sebelum kalian, kita enggak jumpai. Atau perintah untuk bayar zakat, atau perintah untuk beribadah yang lainnya, kita tidak menjumpai seperti itu. Satu-satunya perintah kewajiban yang di situ ada cerita sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kalian hanya puasa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti ini ketika Allah perintahkan puasa? Para ahli tafsir mengatakan karena umumnya yang namanya amal ibadah puasa itu berat bagi manusia. Coba, yang namanya makhluk hidup, kita sejak lahir, begitu lahir langsung ngemplok sesuatu, betul? Kita sudah makan. Kita sudah mengambil nutrisi. Dan itu terjadi selama hidup kita. Tiba-tiba kemudian kita dilarang, enggak boleh makan minum dari mulai subuh sampai maghrib. Akan terasa berat bagi fisik manusia. Karena ini sesuatu yang berat, maka Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan puasa, Allah tunjukkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Sehingga kalau kalian terasa berat untuk puasa, ingat dulu sudah ada orang yang berhasil menjalankan puasa sebelum kalian. Tinggal ikuti saja. Sesuatu yang berat kalau ada pendahulunya akan terasa lebih ringan. Makanya terkadang orang tua ketika memotivasi anaknya, ya, misalnya anaknya yang masih kecil agak bandel, dia enggak mau belajar, dia boleh nyebut kakaknya, dulu kakakmu itu rajin belajar, makanya dia lihat dia sukses. Dulu kakakmu seperti ini. Silahkan itu dilakukan, dan seperti inilah salah satu di antara cara Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik hambanya. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan hamba tertentu, Allah ingatkan dulu sudah ada orang yang berhasil melakukannya. Tayyib. Sehingga jemaah dimuliakan Allah, kisah Ashabul Kahfi ini memberikan pelajaran bagi para sahabat. Kalaupun kalian merasa berat untuk meninggalkan rumah kalian, meninggalkan harta kalian, dalam rangka untuk berhijrah, ingat dulu sudah ada orang sebelum kalian yang berhasil melakukannya, tinggal ikuti saja mereka. Karena ini bukan pertama kali yang kalian lakukan. Tayyib. Kemudian kisah yang kedua adalah kisah perjalanan Musa alaihi salatu wassalam untuk bertemu dengan Khidir alaihi salatu wassalam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ditanya, mana dari dua orang ini yang lebih mulia, Musa atau Khidir? Jawabannya, Musa atau Khidir? Musa. Kenapa Musa lebih mulia? Karena yang pertama, Musa adalah seorang rasul dan Khidir bukan rasul. Yang kedua, Musa ulul azmi dan Khidir bukan ulul azmi. Yang ketiga, umatnya Musa lebih banyak, sementara umatnya Khidir tidak diceritakan dalam Al-Quran. Sehingga secara status Musa lebih mulia, lebih istimewa dibandingkan Khidir. Namun yang jadi pertanyaan, kenapa Musa diperintahkan untuk ngaji kepada Khidir? Padahal orang kalau ngaji kepada seorang guru, mana yang lebih istimewa, guru atau murid? Guru jelas lebih istimewa dibandingkan murid. Terus dalam kasus ini, mana yang lebih istimewa, Musa atau Khidir? Ada dua pendapat manusia dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan Khidir lebih mulia dibandingkan Musa. Karena Khidir guru dan Musa murid. Lalu dia lanjutkan, Musa seorang nabi dan Khidir seorang wali. Musa seorang nabi dan Khidir seorang wali. Sehingga berdasarkan peristiwa Musa dan Khidir, kita bisa menyimpulkan wali kedudukannya lebih tinggi dibandingkan nabi. Sehingga orang kalau sudah jadi wali, maka dia boleh enggak ikut nabi. Maka orang kalau sudah jadi wali, sholat oleh, rasolat rapopo, poso silahkan, raposor silahkan. Dia melakukan apapun silahkan, karena dia sudah keluar dari batas syariat. Dia lebih tinggi dibandingkan batas syariat. Dan pendapat yang pertama ini adalah keyakinan orang sufi. Ini pendapat sebagian orang sufi. Mereka beralasan bahwasanya wali lebih tinggi dibandingkan nabi, karena Musa alaihissalam seorang nabi diperintahkan untuk ngaji kepada Khidir yang itu merupakan seorang wali, sementara guru lebih tinggi dibandingkan murid. Tapi pendapat ini jelas pendapat yang menyimpang. Ada banyak alasan untuk kita sebut ini sebagai pendapat yang menyimpang. Salah satu di antara alasannya, yang pertama, bahasanya Khidir bukan wali. Pendapat yang benar, Khidir adalah seorang nabi. Dari mana kita tahu itu? Kita tahu ini ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Khidir. Kemudian Allah ceritakan atau Allah memberi atau Khidir menjelaskan tentang apa saja yang dia lakukan kepada Musa alaihi salatu wasalam. Di akhir cerita Khidir mengatakan, "Wa ma fa'altuhu an amri." Zalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Aku lakukan ini bukan karena inisiatif pribadiku. Artinya, aku lakukan ini murni karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti Khidir termasuk orang yang mendapatkan wahyu. Kalau Khidir termasuk orang yang dapat wahyu, maka Khidir seorang nabi dan bukan wali. Kemudian yang kedua, kenapa Musa diperintahkan untuk ngaji kepada Khidir? Musa diperintahkan untuk ngaji kepada Khidir karena siapapun orang yang lebih berilmu dalam satu masalah tertentu, berarti dia punya kelebihan dalam masalah itu. Sehingga kita diperintahkan untuk mencari ilmu darinya, meskipun bisa jadi yang bersangkutan lebih tinggi derajatnya, atau si murid ini lebih tinggi derajatnya dibandingkan gurunya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Setiap orang yang berilmu, ada yang lebih berilmu. Khidir memiliki sebuah ilmu yang itu tidak dimiliki oleh Musa alaihi salatu wasalam. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Musa, di sana ada Khidir yang punya satu ilmu yang tidak kamu miliki. Silahkan kamu ketahui ilmu itu dan pelajari ilmu itu dari Khidir. Karena setiap orang yang lebih berilmu dalam satu masalah, berarti dia punya kelebihan dalam masalah itu. Meskipun bisa jadi yang belajar ini lebih afdol dibandingkan gurunya. Tayyib. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa Khidir alaihi salatu wassalam tidak mengikuti syariatnya Musa? Karena Musa alaihi salatu wassalam adalah nabi dari kalangan Bani Israel. Dan Musa hanya diperintahkan untuk mendakwai Bani Israel. Sehingga Khidir termasuk atau tidak? Tidak. Kenapa? Khidir bukan Bani Israel. Dalil tentang ini adalah sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Beliau pernah mengatakan, "Wa bi'ithu 'alan nasi kafah wa kana an-nabiyyu yub'atsu 'ala qaumihi khassah." Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwai semua manusia tanpa kecuali, sementara nabi di masa silam mereka hanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mendakwai kaumnya saja. Sehingga Musa, beliau hanya diperintahkan oleh Allah untuk mendakwai Bani Israel, dan Khidir bukan termasuk Bani Israel. Karena itu Khidir tidak mengikuti syariatnya Musa. Maka pendapat yang disampaikan oleh orang sufi bahwa wali lebih tinggi dibandingkan nabi, ini pendapat yang salah, jelas pendapat yang menyimpang. Karena siapapun di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir kiamat, mereka diwajibkan untuk mengikuti syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang kepadamu al-yaqin. Makna al-yaqin adalah kematian. Baik. Kemudian pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah antara Musa dan Khidir? Dalam kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa dimanapun sumber ilmu itu berada, wajib untuk kalian datangi. Karena ilmu itu didatangi dan bukan mendatangi. Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi dan tidak mendatangi. Sehingga sebagaimana Musa alaihi salatu wasalam, meskipun beliau adalah seorang nabi yang memiliki kedudukan yang tinggi, ketika ada orang lain yang punya satu ilmu yang tidak diketahui oleh Musa, Allah perintahkan Musa untuk mendatangi Khidir. Ini menunjukkan bagaimana mulianya ilmu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun seorang nabi diperintahkan untuk pergi meninggalkan kampung halamannya dalam rangka untuk bisa bertemu dengan orang yang punya ilmu yang tidak beliau miliki, yaitu Nabi Khidir alaihi salatu wasalam. Karena itu jamaah dimuliakan Allah, memberikan pelajaran bagi para sahabat. Jika kalian anggap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sumber ilmu bagi kalian, maka datangi beliau dimanapun beliau berada. Dan jangan cuma tetap tinggal di kota Mekah. Ketika beliau hijrah ke kota Madinah, jadikan beliau sebagai sumber ilmu kalian dan datangi beliau, pindah kalian dari kota Mekah menuju Madinah. Sehingga ini memberikan motivasi bagi para sahabat untuk menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Kemudian kisah yang ketiga adalah kisah Raja Dzulqarnain. Yang ini Allah sebutkan di akhir surat Al-Kahfi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Dzulqarnain Allah nyatakan di surat Al-Kahfi, "Inna makkannahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa." Aku berikan kekuasaan kepada Dzulqarnain di muka bumi, dan aku berikan kemudahan bagi beliau untuk mengarahkan langkahnya ke arah manapun sebagaimana yang beliau inginkan. Fa'atba'a sababa. Kemudian Dzulqarnain mengikuti sebab langkah beliau untuk menuju ke daerah-daerah yang menjadi kekuasaannya. Seluas apa kekuasaan Raja Dzulqarnain? Kekuasaan Raja Dzulqarnain itu mencakup semua daratan yang ada di muka bumi. Mencakup semua daratan yang ada di muka bumi. Karena itulah Dzulqarnain termasuk salah satu di antara raja dunia sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas pernah bercerita, Malikud dunya arba'ah. Raja dunia hanya ada empat. Yang dimaksud raja dunia adalah manusia yang kekuasaannya mencakup semua daratan di muka bumi ini. Muslimani wa kafiran. Dua muslim dan dua kafir. Untuk dua yang muslim, pertama Dzulqarnain dan yang kedua Sulaiman bin Dawud alaihi wassalatu wassalam. Sedangkan dua yang kafir, yang pertama Namrud bin Kan'an, yang orang ini hidup di zaman Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan yang kedua Bukhtansar. Bukhtansar ini yang pernah menjajah Bani Israel dan pernah membakar Baitul Maqdis di masa Bani Israel. Baik, Dzulqarnain termasuk salah satu di antara raja dunia. Kekuasaan beliau mencakup semua daratan yang ada di muka bumi ini. Makanya Allah ceritakan dalam Al-Quran, ketika Dzulqarnain beliau menuju ke tempat yang paling timur, maka beliau melihat matahari itu terbit dari mana? Dari laut. Beliau melihat matahari terbit dari laut. Berarti beliau berada di tempat daratan yang paling ujung timur. Karena terbitnya matahari dilihat dari laut. Ketika beliau berangkat ke daerah kekuasaannya yang paling barat, beliau melihat matahari terbenam di laut. Ini menunjukkan bahasanya daerah kekuasaannya Dzulqarnain mencakup seluruh permukaan bumi. Sehingga jamin bahkan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kekuasaan kepada Dzulqarnain dengan Allah serahkan bumi ini kepada Dzulqarnain untuk dikuasai oleh Dzulqarnain. Dan bahkan Dzulqarnain ini yang Allah ceritakan di surat Al-Kahfi, beliaulah yang membangun temboknya siapa? Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga ketika itu Ya'juj dan Ma'juj sebelum dibangun tembok oleh Dzulqarnain, mereka ini orang yang suka bikin onar, suka menjarah harta orang lain, suka membantai orang lain, sampai akhirnya sekelompok orang ini dicegah oleh Dzulqarnain dengan dibuatkan tembok yang sangat tinggi dan mereka tidak mampu untuk kemudian menembusnya. Nah, kita tidak perlu kepo. Terus temboknya Ya'juj Ma'juj itu di mana? Bisa enggak dicari? Nanti coba diledakkan. Wah, entah malah bahaya ya. Biarkan Ya'juj Ma'juj itu berada di balik temboknya. Karena pasukan Ya'juj dan Ma'juj itu tidak ada yang bisa mengalahkannya. Yang bisa mengalahkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa bandingkan kehebatan Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Isa alaihi salatu wasallam akan turun di akhir zaman. Kita yakin itu ya? Yakin. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan Nabi Isa di akhir zaman. Kemudian beliau bersama Imam Mahdi memimpin pasukan kaum muslimin dan berhasil mengalahkan siapa hadirin? Semua orang Yahudi dan semua orang kafir. Sekarang negeri Israel jadi masalah besar dunia dengan luas seperti itu ya. Bikin pusing seluruh muslim dunia. Dan kita bingung kapan kita bisa mengalahkan Israel. Padahal kata sebagian orang yang pernah melihat luasan daerah negeri Israel, andaikan orang muslim Indonesia kencing di Israel, tenggelam mereka pak. Kita cuma pakai senjata kencing saja itu mereka sudah tenggelam. Cuman kenapa sekelompok kecil ini bikin pusing seluruh muslim di dunia. Dan nampaknya kita tidak akan sanggup untuk mengalahkan mereka. Belum lagi dengan pasukan-pasukan orang kafir yang lainnya. Tapi pasukan mereka ini gak ada apa-apanya ketika melawan Nabi Isa di bawah bersama Imam Mahdi memimpin kaum muslimin, bahkan sampai bisa membunuh Dajjal. Tapi yang sangat mengherankan, setelah seluruh orang kafir terbunuh, Dajjal terbunuh, Allah perintahkan kepada Nabi Isa untuk mengungsikan kaum muslimin di sebuah bukit yang namanya Bukit Tursina. Karena Ya'juj dan Ma'juj sebentar lagi akan keluar. Pasukan yang sanggup mengalahkan seluruh Yahudi, sanggup membunuh Dajjal, tidak bisa melawan Ya'juj Ma'juj. Ini hebatnya Ya'juj Ma'juj. Allah subhanahu wa ta'ala menahan mereka sehingga mereka tidak bisa keluar. Mereka berusaha untuk menembus tembok itu berkali-kali mereka lakukan, tapi mereka tidak bisa untuk keluar. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, pemimpin Ya'juj Ma'juj ketika mereka sudah berhasil menembus temboknya seukuran jari ini, dan itu di zaman Nabi SAW sudah terjadi, ketika sudah tembus temboknya sehingga lubang seukuran jari, terlihat cahaya matahari. Lalu pemimpin ini bilang kepada para rakyatnya, sudah kita istirahat dulu, istirahat dulu, balik pulang. Lalu mereka balik pulang. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menutup kembali tembok yang sudah mereka lubangi tadi. Terus mereka melubangi lagi, bolong lagi seukuran jari. Terus mereka istirahat lagi, ditutup lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara Allah subhanahu wa ta'ala menipu mereka? Disebabkan karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengeluarkan mereka kecuali di akhir zaman. Kalau Ya'juj dan Ma'juj keluar di zaman sekarang, Pak, habis kita semua, Pak. Karena mereka pasukan yang sangat kuat dan jumlahnya banyak. Baik. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa Dzulqarnain? Peristiwa Dzulqarnain memberikan pelajaran bagi para sahabat. Sangat mudah bagi Allah Ta'ala untuk memberikan bumi ini kepada siapapun di antara hambanya. Maka kalaupun saat ini kalian hijrah meninggalkan dunia kalian, meninggalkan tanah kalian, properti kalian, mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengembalikannya kepada kalian. Karena bumi ini akan diwariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang saleh. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, innal arda yarisuha li'ibadiyas salihin. Sesungguhnya bumi ini akan diwariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang saleh. Mudah bagi Allah untuk mengembalikan kota Mekah sehingga kalian bisa memiliki kembali tanah yang kalian tinggalkan. Mudah bagi Allah untuk memberikan tambahan tanah kepada kalian sehingga kalian bisa menikmati kembali harta yang dulu kalian tinggalkan. Ini memberikan pelajaran bagi kita. Kalaupun di antara kita ada yang ketakutan untuk hijrah meninggalkan pekerjaannya yang haram, meninggalkan penghasilannya yang haram, bukankah mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengembalikan semua itu kepada kita? Mudah atau tidak, hadirin? Sangat mudah. Sehingga kalaupun saat ini kita ketakutan, ingat, mudah bagi Allah untuk memberikan kekayaan kepada kamu lebih dari sebatas yang saat ini kamu tinggalkan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dialah zat yang mengatur semua rizki para hambanya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuasaan kepada para raja kaum muslimin, dan jelas itu di luar kemampuan mereka, namun murni karena pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian orang yang bertanya, itu Dzulqarnain ketika beliau berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Kalau Sulaiman kan dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala kendaraan berupa angin. Allah kasih kendaraan kepada Sulaiman berupa angin, yang kata Allah, ghuduha syahrun warwahuha syahrun. Perjalanan dalam waktu satu pagi itu seperti perjalanan sebulan. Dan perjalanan dalam waktu satu siang, dari mulai zuhur sampai mendekati maghrib, itu sama dengan perjalanan satu bulan. Ini kehebatan anginnya Sulaiman alaihi salatu wasalam. Terus kalau Dzulqarnain yang Allah sebut, Allah mudahkan semua sebab bagi beliau untuk menuju ke daerah manapun yang beliau inginkan. Kendaraannya apa? Sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan Dzulqarnain beliau menunggangi buruq. Jadi buruq yang dipakai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Isra dan Mi'raj itu ternyata kendaraan yang sudah pernah dipakai oleh orang-orang soleh sebelum beliau. Pernah dipakai oleh Dzulqarnain dan juga pernah dipakai oleh Ibrahim alaihi salatu wasalam ketika beliau meletakkan keluarganya di kota Mekah, istri dan anaknya berada di kota Mekah sementara beliau berada di Palestina. Beliau sering berkunjung beberapa kali ke kota Mekah dengan menggunakan kendaraan buruq yang disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun mengenai kebenarannya wallahu a'lam, tapi intinya Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi beliau untuk bisa berkunjung ke semua daerah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Dzulqarnain. Baik. Dan peristiwa ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya siapapun yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikan kepadanya, akan menggantikan untuknya yang lebih baik dibandingkan apa yang dia tinggalkan. Man taraka syai'an lillah awwadahullahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah Ta'ala akan memberikan ganti yang jauh lebih baik dibandingkan apa yang dia tinggalkan. Tinggal selanjutnya, apakah kita mau mengimaninya janji Allah semacam ini, ataukah kita masih meragukannya? Karena ketika orang tidak memiliki iman yang tinggi terhadap janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan muncul ketakutan dalam dirinya. Dia mulai enggak sabar. Hadirin yang dimuliakan Allah, sabar itu terbit karena iman. Apa kaitannya sabar dengan iman? Karena orang yang sabar, dia itu yakin bahwasanya dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun tidak sekarang. Karena keyakinannya yang tinggi, sehingga dia sanggup untuk menahan diri jangan sampai melakukan pelanggaran yang bisa menyebabkan janji Allah menjadi hilang, meskipun rasanya pahit. Makanya disebut sabar dari kata sobroh. Sobroh itu buah yang rasanya pahit, dimakan pahit tapi manfaatnya besar, namanya buah sobroh. Sehingga aktivitas sabar itu rasanya pahit, gak nyaman, gak enak. Tapi kalau kemudian orang berusaha untuk bertahan, gak enak gak jadi masalah, tapi dia berusaha untuk bertahan, insya Allah nanti akan ada buah yang besar, nikmat yang besar yang bisa dia rasakan. Terus bagaimana caranya agar kita bisa memupuk kesabaran? Para ulama mengatakan salah satu di antara caranya adalah tumbuhkan keyakinan yang tinggi kepada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bisa terbit ketika orang itu punya iman yang tinggi. Ketika dia beriman, kemudian dia yakin akan adanya janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan berusaha untuk bersabar, meskipun rasanya pahit. Seperti itulah kondisi yang dialami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Masih bersabar untuk ngaji? Sudah mulai ngantuk? Alhamdulillah, ngantuk manusiawi ya. Dan kajian kalau enggak ngantuk berarti kurang tenang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Kalau ada sekelompok orang yang berkumpul di salah satu rumah Allah, kemudian mereka belajar Al-Qur'an atau sunnah, maka Allah akan menurunkan ketenangan kepada mereka. Saking tenangnya sampai merem. Makanya kalau ngaji yang betul-betul kajian itu jika pesertanya ada yang ngantuk. Karena berarti Allah menurunkan ketenangan kepada mereka. Betul hadirin? Kajian terlalu banyak gojek ya, itu bisa jadi esensi kajiannya tidak ada. Baik. Berusaha untuk bersabar meskipun ngantuk. Baik, kita lanjutkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah yang keempat yang Allah sebutkan di surat Al-Kahfi adalah cerita sahibul jannatain, pemilik dua kebun. Sahibul jannatain, pemilik dua kebun, adalah orang yang dia dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harta yang luar biasa dalam bentuk kebun yang sangat bagus. Dua kebun, sebelah kanan dan kiri, tengahnya ada sungai yang mengalir. Sungai itu sangat jernih. Kemudian kebun ini bagian luarnya dilingkupi dengan pohon kurma. Bagian luarnya ada pohon kurma. Bagian atasnya ada anggur. Bagian bawahnya, bagian tengah yang bawah ada gandum. Sehingga Anda bisa lihat pinggir, tengah bawah, tengah atas, semuanya menghasilkan. Sampai orang ini melihat, ketika dia masuk ke dalam kebunnya, dia melihat mustahil kebun saya akan binasa. Dia mengatakan, "Ma'adhunnu anta bida hadhihi abada." Menurutku kebunku ini tidak akan pernah binasa selamanya. Karena dia menganggap apa? Kebunnya ini sangat bagus, airnya mencukupi, tanahnya subur, semuanya serba mendukung, pasti akan menghasilkan sesuatu yang banyak, sehingga nampaknya mustahil kebun ini akan binasa. Kemudian ada satu lagi orang yang dia suka memberikan nasihat kepada pemilik kebun ini. Dia suka memberikan nasihat kepada pemilik kebun ini agar selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jangan sampai kamu terlalu silau dengan hartamu sampai kamu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nasihat ini tidak digubris. Nasihat ini tidak diperhatikan. Dia ketika masuk ke dalam kebunnya selalu merasa takjub dan merasa bahwasanya kebunnya tidak akan binasa. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak ridha ketika ada seorang hamba yang merasa kagum dengan ciptaan Allah, dengan ciptaannya, dengan makhluknya, kemudian dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu di antara hukuman yang diberikan oleh Allah kepada orang yang melihat benda yang sangat bagus kemudian dia takjub, dia heran, terus lupa Allah, Allah kasih hukuman dalam bentuk apa, Pak? Terjadilah sawanan, gitu ya. Terjadilah sawanan. Betul hadirin. Yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penyakit ain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ainu haqqun. Ain itu benar adanya. Makanya si pemberi nasihat ini ketika menyampaikan saran kepada pemilik kebun, beliau mengatakan walaula idzakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah. Andaikan kamu ketika masuk ke dalam kebunmu kamu mengucapkan masya Allah la quwata illa billah. Yang ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama, kalau kita melihat sesuatu yang mengagumkan, jangan sampai kita lupa kepada Allah, namun segera mengingat nama Allah dengan mengucapkan masya Allah la haula wa la quwata illa billah, atau kita pakai doa yang lain tabarakallah atau barakallahu fik. Karena pandangan seperti ini bisa menyebabkan terjadinya ain. Dan kata Nabi wal ainu haqqun. Ain itu sesuatu yang benar. Ada banyak pernyataan dalam dalil Allah tidak ridha ketika Allah Subhanahu wa taala dikalahkan oleh hambanya. Di antaranya Imam Al-Muzanni rahimahullah, beliau adalah salah satu muridnya Imam Syafi'i. Beliau pernah mengatakan, Allah tidak ridha kalau di alam raya ini ada kitab yang dia lebih sahih dibandingkan Al-Quran. Makanya para ulama menyimpulkan semua kitabnya para ulama pasti ada yang salah. Siapapun dia, silakan Anda bawakan kitab ulama yang paling tinggi derajatnya. Sudah, cari di situ pasti akan ada yang salah. Karena Allah enggak ridha ada buku di alam raya ini, ada kitab di alam raya ini yang dia sahihnya sama dengan Al-Qur'an. Sehingga semua kitabnya makhluk pasti ada yang salah. Kemudian ini juga pernah terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berlomba pacuan unta dengan para sahabatnya. Dan unta beliau selalu menang. Unta beliau selalu menang. Sampai akhirnya tiba-tiba ada orang badui yang dia berhasil mengendarai ontanya dan bisa mengalahkan unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu untanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kalah, para sahabat semuanya sedih. Masya Allah, unta pemimpin kita semua, junjungan kita, kalah dengan untanya badui. Tapi apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, Allah tidak ridha ketika ada makhluknya yang dipuji oleh hambanya sementara mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika untaku ini selalu menang, Allah hadirkan unta yang bisa mengalahkannya, padahal unta ini cuma dimiliki oleh orang badui. Demikian pula hadirin yang dimuliakan Allah, pernah dikatakan oleh Fudail bin Iyad radhiyallahu an, Allah tidak ridha ketika seorang hamba yang beriman itu dekat dengan makhluknya, saking dekatnya sampai dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga agar hamba ini tidak terlalu dekat dengan makhluknya, terkadang Allah Subhanahu wa taala membuat masalah di antara mereka. Kadang ada orang yang saking dekatnya dengan temannya, saking dekatnya dengan kawannya, sampai dia itu selalu bergantung kepada kawannya. Yang diingat kawannya, yang menjadi tempat curhat selalu kawannya. Nah ini bahaya. Ketika Allah tidak ridho, bisa jadi hubungan kedua orang ini dibuat masalah oleh Allah Subhanahu wa taala, akan membuat jarak di antara mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ridho ketika Allah disaingi oleh hambanya. Nah, termasuk di antara Allah tidak ridho adalah ketika kita melihat salah satu di antara ciptaan Allah yang mengagumkan bagi kita, namun kemudian kita tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disyariatkan kalau melihat sesuatu yang mengagumkan baca apa? Masya Allah atau Tabarakallah atau Barakallahu fik. Ini tolong dihati-hati bagi ibu-ibu. Anak kecil kan biasanya lucu pak ya. Anak kecil itu tangi turu wis lucu pak. Beda dengan bapaknya ya. Tangi turu tambah lucu. Ini anak kecil bangun tidur saja sudah lucu. Apalagi nek didandani. Selesai didandani, dibawa ke tempat keramaian. Mungkin ada orang yang memujinya. Lucu sekali, ini lucu sekali. Tolong Anda kalau melihat ada orang memuji anak Anda dan dia tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, cekel tangannya, Pak. Cek. Puji nama Allah. Karena kalau dia cuma memuji terus pergi, pulang-pulang anaknya panas. Kenapa? Sawanen. Loh kok bisa sawanen, Pak? Lah tidak dijak ning sawah kan gitu. Karena anak ini kena penyakit ain. Sebabnya adalah banyak orang yang memuji, kemudian beliau tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, melupakan nama Allah sampai akhirnya anak ini sakit. Makanya kalau Anda punya anak dipuji oleh orang lain, jangan biarkan, jangan tambah senang bokone gede ndase. Keliru. Tolong minta orang ini untuk segera memuji Allah. Jangan pergi dulu, ucapkan Masya Allah. Kalau dia tetap diam saja, ucapkan Masya Allah. Amin. Ucapkan Masya Allah kok malah amin. Minta dia untuk mengucapkan Masya Allah. Dan hadirin yang kami hormati, penyakit ain tidak hanya terjadi pada orang yang lemah seperti bayi. Bahkan sampai pada tingkatan ulama, terkadang mereka pernah terkena penyakit ain disebabkan karena pandangan mata para jamaahnya. Nah ini waspada yang jadi ustad ya. Di depan dilihat banyak orang. Ini pernah terjadi dengan Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili. Beliau yang sering datang ke Indonesia, daurah di Batu Malang ya. Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, hafizahullah, pernah bercerita. Beliau pernah naik mimbar untuk berkhutbah. Begitu di atas mimbar menyampaikan mukaddimah, tiba-tiba mulut beliau terkunci, enggak bisa ngomong. Beliau mau menyampaikan sesuatu bingung. Ingatan yang beliau miliki atau hafalan yang beliau sudah persiapkan tiba-tiba hilang. Mulutnya terkunci, enggak bisa ngomong. Ini seorang ulama hadirin. Beliau profesor doktor dalam bidang usul fikih. Terus beliau paham, ini pasti ain. Lalu beliau turun, duduk, kemudian beliau ruqyah. Membaca surat Al-Fatihah dan membaca doa-doa ruqyah yang lain. Setelah itu beliau sadar, terus beliau balik berkhutbah. Nah ini contoh, ada orang yang bisa terkena ain disebabkan mungkin ada pandangan takjub atau pandangan hasad dari sebagian orang, namun dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi, ketika kita melihat sesuatu yang mengagumkan, segera mengucapkan Masya Allah dan jangan hanya memuji makhluk. Karena Allah tidak ridha ketika kita memuji hambanya sementara kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Sahibul jannatain. Orang ini saking takjubnya dengan hartanya sampai dia lupa Allah dan bahkan sampai dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia memuji hartanya, dia lupa untuk mengucapkan Masya Allah, bahkan dia berbuat syirik. Bentuk syiriknya apa? Dia meyakini hartanya akan abadi. Apa yang dimaksud keyakinan harta itu abadi? Jamaah di belakang Allah Subhanahu wa taala, saya mau tanya, orang kafir itu yakin enggak dia mati? Orang kafir itu yakin enggak kalau dia akan mati? Yakin ya. Anda bisa survei, tanya orang Nasrani. Kamu besok mati enggak? pasti dia akan mengatakan, ya semua orang pasti mati. Baik. Jadi kita dan orang kafir sama-sama sepakat nanti kita akan mati. Cuman kita beda pendapat dengan orang kafir. Dalam masalah setelah mati terus ngapain? Apakah nanti setelah mati ngerokok? Ya? Ataukah menikmati hidangan? Ataukah nyemplung ke neraka? Kita beda pendapat dengan orang kafir. Sebagian orang kafir menganggap bahasanya manusia kalau sudah mati selesai. Gak ada kebangkitan. Sehingga tidak ada hari kiamat. Ini seperti keyakinan kelompok Dahriyun. Kalau sekarang orang-orang ateis yang mereka mengingkari keberadaan akhirat. Kemudian sebagian mengatakan kita nanti akan masuk surga diselamatkan oleh Nabi Isa, diselamatkan oleh Yesus dan seterusnya, sesuai dengan akidah mereka masing-masing. Tapi intinya semua orang kafir itu yakin kalau dia mati. Kemudian yang jadi pertanyaan begini. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wailun likulli humazatin lumazah alladhi jama'a malan wa addada yahsabu anna ma lahu akhlada." Celakalah si humazah lumazah. Siapa mereka? Karakter mereka Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, "Alladhi jama'a malan wa addada." Mereka adalah orang yang suka ngumpul-ngumpulkan harta dan suka ngitung hartanya. Ini diceritakan oleh ahli tafsir di masa silam. Ada orang setelah dapat duit ditaruh di lemari. Sebelum tidur buka lemari ngitung duit. Bangun tidur buka lemari ngitung duit. Oh enggak berubah. Ya memang nanti gomblonjo kok berubah. Tapi dia merasa bangga ketika melihat uangnya. Cuman tafsir ini sudah tidak berlaku di zaman sekarang. Kenapa? Karena di zaman sekarang enggak ada orang yang nyimpen duit di lemari. Meskipun secara praktek sama. Bentuknya gimana, Pak? Semangatnya sama, bentuknya beda. Kalau dulu ngitung duit di lemari, kalau sekarang ngitung duit di rekening. Ada sebagian orang yang punya hobi suka nonton saldo. Gitu ya? Betul tidak? Insya Allah di sini tidak salah ya. Baik. Jadi ada orang yang dia punya hobi suka nonton saldo. Buka internet, klik banking. Yang dilihat saldo. Tiap hari gitu, Pak. Ini ngapain nonton saldo? Oh, saldo itu hiburan zaman sekarang ya. Timbangannya judek mikir bojone, luwih apik mikir rekeningnya. Ganti, Pak ya. Baik. Hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah lanjutkan di lanjutan ayat, "Yahsabu anna malahu akhlada." Dia menyangka kalau hartanya bisa membuat dirinya jadi kekal. Loh, padahal kan enggak ada orang yang punya keyakinan dia akan kekal tidak mati. Semua orang yakin pasti akan mati. Lalu apa makna tafsir ayat ini? Yahsabu anna ma lahu akhlada. Bahasanya hartanya akan menyebabkan dia jadi kekal. Makna ayat ini adalah dia menyangka nek wong kuwi sugih, maka nanti masa depannya cerah. Dia menganggap, wah duitku okay. Insya Allah anaknya terjamin. Insya Allah istri-istrinya terjamin. Istrinya apa istri-istrinya? Insya Allah nanti masa depan keluarganya terjamin. Sehingga dia punya anggapan, kalau orang itu kaya, masa depannya terjamin. Padahal enggak ada yang bisa menjamin seperti itu. Nah, banyak orang yang punya keyakinan demikian. Makanya ketika dia meninggalkan sesuatu yang haram, takut, karena yang dipikir apa, Pak? Masa depan dirinya, masa depan anaknya, masa depan istrinya. Nah, ini aku meninggalkan pekerjaan kayak gini, terus kok bojoku mangan opo? Lah biasanya mangan opo? Mangan sego, ya kayak sego kan gitu. Anda tidak perlu bingung. Waktu menikah pertama kali istri Anda sukanya apa, kasih itu kan gitu ya. Sehingga jamaah dibelakang Allah, ketakutan orang itu terjadi seperti ini. Termasuk diantaranya adalah ketakutan ketika orang menghadapi krisis. Kita selesai jam? Oh Masya Allah ya. Baik, karena sudah lebih waktunya ya. Sampai jam 9 boleh. Baik, sampai jam 9 ya, 5 menit lagi. Orang sudah mengalami ketakutan ketika mengalami krisis. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang ngasih rezeki kita ketika krisis dan sebelum krisis sama atau beda? Sama. Terus kenapa kita takut? Yang lebih penting itu bisa membeli ataukah harganya murah? Yang mana? Bisa beli. Baik. Dulu ya, harga BBM 300 rupiah. Tapi kita gak pernah melihat zaman dulu ya, ada orang ngantri bensin, gak pernah. Karena orang yang beli sedikit. Sekarang harga BBM 9.000 lebih. Itu pun yang beli ngantri. Dulu ada orang jualan soto harganya 1.000 semangkok. Itu pun yang beli jarang. Untuk bisa beli susah. Sekarang harga soto 10.000 ke atas, orang bisa beli gampang. Maka yang paling penting itu harga mahal maupun murah, yang penting kita bisa beli. Bukan masalah murah dan mahalnya. Seperti itulah bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala membagi rezeki. Enggak usah takut krisis, hadirin. Karena yang ngasih rezeki kepada kita ketika krisis dan di luar krisis apa? Siapa beliau? Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kelebihan waktu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.